أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kitab al-irsyad ila sahih al-i'tiqad ya Syekh Shalih Al-Fauzan hadirullah taala. Lanjutan dari pembahasan bahwa termasuk syirkul asghar adalah mencela masa dan sejenisnya, termasuk mencela angin. Nah, itu adalah sebuah kesyirikan. Di sini akan disebutkan mafasid oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yakni efek-efek jelek, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari mencela makhluk-makhluk itu. Kalau amma sabbu hadhil makhluqat fa fihi mafasid. Adapun celaan terhadap makhluk-makhluk ini, angin, hujan, dan lain-lainnya, maka di situ ada mafasid, beberapa kerusakan. Minha anna fihi sabban lima laisa ahlan lis-sabbi fa innaha makhluqatun musakhkharatun wa mudabbara. Nah, yang pertama bahwa itu ada padanya celaan bagi sesuatu yang tidak pantas untuk dicela. Mencela makhluk-makhluk itu berarti mencela sesuatu yang tidak pantas untuk dicela, karena makhluk-makhluk itu musakhkharah, ditundukkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semestinya yang tunduk dan patuh terhadap Allah itu dipuji, bukan dicela. Maka angin yang berhembus dengan kencang ataupun dengan biasa, ombak di lautan, ya, kemudian hujan yang deras atau yang cuma sedikit, nah, semua itu tidak berhak dicela karena dia musakhkharatun mudabbarah, diatur, ya, ditundukkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ومنها أن سب هذه الأشياء متضمن للشرك. مفاسد مفسدها yang kedua, kerusakan yang kedua, kejelekan yang kedua, bahwa celaan terhadap barang-barang ini, makhluk-makhluk ini, nah, mengandung unsur kesyirikan. Terdapat unsur kesyirikan di dalamnya. Fa innahu innama sabbaha li dhannihi annaha tadurru wa tanfa'u min dunillah. Karena tidaklah orang itu mencela makhluk-makhluk tersebut melainkan karena perkiraan dia, keyakinan dia bahwasanya makhluk-makhluk itu bisa menyebabkan mudarat dan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika angin bertiup kencang, kemudian nah meyakini dia bisa membawa mudarat selain kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau ya sebagaimana dia bisa memberi mudarat juga bisa memberi manfaat selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kesyirikan. Padahal semuanya terjadi, ya, gagalnya panen misalnya bukan karena angin yang kencang, tapi karena digandaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya musibah yang menimpa itu karena digandaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena semata-mata banjir ataupun hujan. Maka celaan terhadap perkara-perkara itu, celaan terhadap makhluk-makhluk tersebut mengandung unsur kesyirikan. Karena tidaklah dicela kecuali karena sebab adanya prasangka atau keyakinan bahwa dia bisa membawa mudarat atau manfaat selain Allah, ini tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya annasabba innama yaqa'u 'ala man khalaqa wa dabbara hadhihi al-af'al wa huwa Allah. Celaan itu sebenarnya terjadi pada yang menciptakan dan mengatur perbuatan-perbuatan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi celaan pada hakikatnya karena makhluk itu diatur tunduk, tidak punya kekuasaan, maka celaan itu kepada yang mengaturnya, yang menguasainya, yang menciptakannya, yang menundukkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam hadis yang sudah dibawakan pertama dalam bab ini, yu'dzini ibnu Adam. Ibnu Adam menyakitiku. Mencela angin, ya, mencela zaman, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur waktu. Wa idza qala al-'abdu indahu bir-rihi ma arsyadahu ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqauli. Dan apabila seorang hamba di saat berhembusnya angin, bertiupnya angin, dia mengatakan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, dalam hadis, idza ra'aitum ma takrahun faqulu. Apabila kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai, maka katakanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fihi wa sharri ma umirat bih. Apabila seorang mengatakan doa itu, faqad laja'a ila khaliqir rih wa mudabbiriha wa musarrifiha, maka berarti dia telah kembali berlindung kepada yang menciptakan angin tersebut, yang mengaturnya dan menjalankannya. Wa hadha wa tauhid wal i'tiqad as-salim alladhi yukhalifu i'tiqad ahli al-jahiliyah. Inilah akidah, inilah tauhid, inilah akidah yang benar, yang menyelisihi keyakinan orang-orang jahiliyah, keyakinan orang-orang jahil, keyakinan orang-orang musyrik. Ya, sebaliknya ketika orang mengatakan doa tersebut, maksudnya doa tadi, ya, itu juga termasuk doa yang mesti dihafal. Ya, doa Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma ulquma umirat bih wa na'udzubika min syarriha wa min syarri, ya, wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Nah, berarti dia telah menunjukkan tauhidnya. Ya, telah menunjukkan tauhidnya, menunjukkan keyakinan yang benar, tidak sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah. Jadi mafasid yang disebutkan tiga, ya, oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Wa hakadha yakunu al-muslimu daiman wa abadan ma'al ahdathi yurji'uha ila khaliqiha. Dan demikianlah seorang muslim senantiasa mengembalikan al-ahdath, kejadian-kejadian itu, ila khaliqiha. Ya, kepada yang menciptakannya. Maka ketika terjadi musibah, qadarullahu wa ma syaa'a fa'al. Ya. Allah yang telah menentukan hal ini, mentakdirkannya, apa yang Allah kehendaki, nah, akan dilakukan, akan terjadi. Itulah yang dikehendaki, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti pembahasan selanjutnya tidak boleh mengatakan lau, seandainya begini dan begini. Nah, baik. Wa yas'aluhum min khairiha wa yadfa' anhu syarraha. Dan seorang muslim senantiasa berdoa kepada Allah mohon kebaikan dari berbagai macam kejadian, gejala, fenomena dan sebagainya. Mohon kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon agar Allah menjauhkan darinya, menolak darinya kejelekan dari kejadian-kejadian itu. Ya, ada angin, mohon kebaikannya, mohon perlindungan dari kejelekannya. Ada hujan yang lebat, ya, ya, mohon kebaikannya, mohon perlindungan dari kejelekannya. Nah, panas, dingin, ya, cuacanya, dan sebagainya, selalu demikian. Mohon kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meminta perlindungan dari kejelekannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yulqi bil laumi 'alaiha wa yasubbuha wa yufassiruha bighairi tafsiriha sahih. Dan tidaklah dia melemparkan celaan kepada kejadian-kejadian itu. Tidak pula dia mencelanya dan menafsirkannya dengan penafsiran-penafsiran yang tidak benar. Nah, ini memiliki prasangka-prasangka, perkiraan-perkiraan, ini demikian-demikian yang belum tentu benar, maka tidak benar. Nah, wal ya'lam annama asabahu min hadhihi al-ahdathi mimma yakrahu innama huwa bitaqdirin min Allah wa tasliitin lahu laha 'alaihi bisababi dzunubihi. Dan hendaknya dia tahu bahwa apa yang menimpa dia dari kejadian-kejadian yang tidak dia sukai, innama huwa bitaqdirillah, tidaklah itu bisa terjadi kecuali dengan takdir dari Allah azza wa jalla. Wa tasliitin laha 'alaihi, dan Allah menundukkan hal-hal itu agar menimpa dia dengan sebab dosa-dosanya. Ya, dengan sebab dosa-dosanya. Jadi selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah itu terjadi dengan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebabnya adalah dosa-dosa kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nah, dan tidaklah ada sesuatu yang menimpa kalian dari suatu musibah, maka itu dengan sebab ulah tangan kalian, sebab perilaku kalian, sebab amalan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan bahkan Allah memaafkan yang lebih banyak. Nah, kalau seandainya setiap dosa yang kita disiksa dengannya, dihukum, nah manusia, nah tidak ada yang tersisa di muka bumi ini. Wa ya'fu an katsir, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Qala ta'ala, Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban. Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaba. Allah yang mengirim angin sehingga dia menggerakkan awan. Nah, menjalankan ya awan di langit. Nah, ada awan yang dekat dengan manusia. Nah, termasuk juga kabut-kabut yang di gunung. Ya. Nah, itu semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi yursilur riyah. Allah yang mengirim angin. Dalam surat ya Ar-Rum 48. Wa qala ta'ala, wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Surat Ali Imran 140. Wa tilkal ayyam, dan hari-hari itu, waktu-waktu itu, nudawiluha, kami digilirkan di antara manusia. Dijalankan demikian, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia senang, kadang manusia susah di satu hari, kadang dia menang, kadang dia kalah, kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Nuda wiruha bainan nas, diatur sedemikian rupa, digilir, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Wa qala ta'ala yuqallibullahu al-laila wan-nahara inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Dalam surat An-Nur 4, Allah yang mengatur malam dan siang, membolak-balikkannya, mengaturnya. Inna fi dzalik, sesungguhnya dalam hal itu la ibratan, benar-benar ada ibrah, pelajaran, li ulil absar, bagi orang-orang yang memiliki pandangan dan mata hati. Nah, fal amru kullu raji'un ila Allah, maka semua perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Wa ila Allah turja'ul umur. Kepada Allah semua perkara dikembalikan. Fal wajibu hamduhu fil halataini, halat as-sarra'i wa halat ad-dharra'. Maka kewajibannya adalah selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan, dua keadaan. Keadaan bahagia maupun keadaan tertimpa musibah. Wa husnul dhon bihi, ya, senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Warruju'u ilaihi bitaubah wal inabah, dan selalu kembali kepada Allah dengan taubat dan inabah. Nah, setiap waktu dalam semua keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah kalau baik, ya. Alhamdulillah ala kulli hal kalau jelek. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul dhon bihi, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, ya, ana inda dhanni 'abdi bi, ya, aku sesuai prasangka hamba-ku kepadaku. Hadis qudsi ya sahih, ya. Nah, warruju ilaihi bitaubah wal inabah, selalu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Al-A'raf 168, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa balawnahum, dan kami uji mereka bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, hal-hal yang baik, apakah dia bersyukur. Wasayyi'at, dan hal-hal yang jelek yang menyedihkan, musibah-musibah, apakah dia bersabar. La'allahum yarji'un, semoga mereka semua kembali. Tujuan daripada ibtila, cobaan-cobaan itu agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar, ya, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah tujuan yang baik, hikmah di balik semua kejadian. Ya, ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang baik yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dari semua kejadian, dari semua cobaan. Apakah cobaan dengan baik, dengan yang menyenangkan atau dengan yang menyedihkan. Wa qala, Allah Azza wa Jalla juga mengatakan dalam surat Al-A'raf 130, wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun. Dan telah kami hukum pengikut-pengikut Fir'aun bis-sinina, dengan paceklik yang berkepanjangan. Wa naqsim min ath-thamarat, dan kurang dari hasil panen buah-buahan dan lainnya. La'allahum yadhakkarun, agar mereka ingat, agar mereka ingat kemudian bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, cobaan, ujian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada, ya, rakyat Mesir pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Tujuannya la'allahum yadhakkarun, agar mereka ingat. Nah, Kemudian Syaikh Salam mengatakan hadza huwa tafsirus sahihu linnawazili wal ahdats. Inilah penafsiran yang benar bagi semua kejadian besar dan kejadian-kejadian yang lain. An-nawazil, yakni musibah-musibah besar. Nazilah. Nah. Ya. Bahwa semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah-musibah itu terjadi dengan sebab dosanya agar dia ingat dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. فَالْمُؤْمِنُ يَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَهُ مِمَّا يَكْرَهُ إِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِ. Maka seorang mukmin mengetahui, meyakini bahwa apa yang menimpanya dari hal-hal yang menyedihkan, yang tidak dia sukai, itu terjadi dengan sebab dosa-dosa dia, karena kesalahan-kesalahannya. Nah, karena kesalahan-kesalahannya, Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya, maka dia bersyukur. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla membersihkan dosa saya di dunia ini. Nah, dengan adanya musibah-musibah itu, ya, fayulqa atau fayulqi billaumi ala nafsihi la ala dahri wala ala rih, maka dia menyampaikan, melemparkan celaan itu ala nafsihi, kepada dirinya. Yang dia cela dirinya sendiri, bukan alat dahri, bukan zaman, wala ala rih, bukan pula angin dan lainnya. Yang dia cela dirinya sendiri, ya, yang dia cela dirinya sendiri. Nah, fala tadumuni walumu anfusakum. Setan pun mengatakan demikian, jangan kalian cela aku, celalah diri kalian sendiri. Ya, jangan cela aku, celalah diri kalian sendiri. Nah, fayatubu ilallah. Maka kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sikap yang benar dari berbagai macam musibah yang terjadi. Wal kafiru wal fasiqu aw al jahil yulqi bil laumi ala hadhihi al makhluqati wa la yuhasibu nafsahu wa la yatuba wa la yatubu min dhanbi. Sementara orang kafir, orang fasik dan orang jahil mencela makhluk-makhluk itu, angin dan lainnya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuhasibu nafsahu, tapi dia tidak introspeksi diri, dia tidak memperhitungkan dirinya sendiri, tidak kembali kepada dirinya sendiri. Wala yatubu min dzambi, dan dia tidak pula bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosanya. Kama qala syair, sebagaimana yang seorang penyair mengatakan, ya dahru waihaka ma abqaita li ahada iz anta walidu sau'in ta'kulul walada. Ya, penyair mengatakan, wahai zaman, nah, ya, celakalah kamu, engkau tidak menyisakan seorang pun untukku. Apabila atau karena kamu walidu sau'in, bapaknya kejelekan, ta'kulul walada, kamu yang memakan anak-anak. Ya, anaknya habis mati semua mungkin. Nah, sehingga dia mengatakan syair seperti ini. Wahai zaman, kamu sungguh kejam, tidak menyisakan, ya, bagiku seseorang. Kamu adalah sumber kejelekan, engkau makan semua anak-anak. Nah, mencela zaman, mencela waktu. Wa qala akhar, yang lain juga mengatakan, qubhan li wajhika ya zamanu fa innahu wajhun lahu fi kulli qubhin burku'u. Ya, kubuhan li wajhika, sungguh jelek wajahmu wahai zaman. Sesungguhnya, ya, wajahmu adalah wajah yang ada penutup pada setiap kejelekan. Engkau bersembunyi di baliknya. Nah, ini mencela waktu, mencela zaman. Ya, maka nah, saya sudah akhiri pembahasan ini. Nas'alullah al-afiyata wal basirata fi dini. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan dan pengetahuan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini perkara keempat dari jenis-jenis syirik kecil mencela zaman, mencela waktu dan sejenisnya dari ciptaan-ciptaan Allah, termasuk mencela angin, mencela hujan, ya. Nah, semua itu tidak diperbolehkan karena waktu, zaman, hujan, angin dan lain-lainnya itu semua ciptaan Allah, tunduk kepada perintah Allah. Maka semestinya kita mohon kebaikan dari hal-hal yang tidak kita sukai, mohon perlindungan ya dari hal-hal yang kita takutkan. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah yang benar, itulah at-tauhid. Yang kelima dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, min anwa'i syirkil ashghar qawlu law fi ba'dil ahwal. Termasuk jenis syirik kecil adalah mengatakan seandainya dalam sebagian keadaan, yakni untuk masa lalu, apa yang terjadi di waktu yang sudah lewat. Seandainya, berandai-andai. Ya, lau. Mengatakan lau. Nah, seandainya. Untuk ya, sesuatu yang sudah lewat. Ini termasuk syirkun aswar, syirik kecil. Nah, dan ini banyak sekali orang ya yang mengucapkannya tanpa menyadari, dikira oh enggak apa-apa. Nah, ya. Karena mereka juga demikian, enggak salat pun mengira juga ah enggak apa-apa, yang penting salat Idul Fitri. Nah. Baik. Jelaskan oleh Syaikh Fauzan, "Wa min al-alfadhi allati la yanbaghi at-talaffuzu biha li'annaha tukhillu bil aqidati." وقد ورد النهي عنها بخصوصه بخصوصها كلمة لو في بعض المقامات. Nah, di antara lafaz-lafaz yang tidak mesti diucapkan, tidak boleh diucapkan karena itu merusak akidah. Ya, itu tukhillu bil aqidah, merusak akidah. Dan telah ada larangan secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat lau. Kalau seandainya dalam sebagian keadaan. Nah, wa dzalika indama yaqul insanu fi makruhin aw tusibuhu musibatun fa innahu la yaqul law anni fa'altu kadza ma hasala alayya kadza. Yaitu ketika seorang manusia tertimpa satu kejelekan atau tertimpa musibah, maka dia tidak boleh mengatakan kalau seandainya aku tidak lakukan ini maka tidak akan terjadi seperti ini. Nah, ya, tidak akan terjadi seperti ini. Nah, jadi misalnya na'udzubillah orang ya kecelakaan. Nah, kemudian dia mengatakan kalau tadi saya enggak pergi, enggak akan terjadi ini. Ya. Kalau seandainya saya tidak pergi. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh mengucapkan seperti itu. Aw law anni lam af'al lam yahsul kadza. Ya. Kalau seandainya aku lakukan begini, maka akan, tidak akan terjadi begini, atau sebaliknya, aku seandainya aku tidak lakukan ini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Berandai-andai. Lima bidzalika min al-isy'ari bi 'adami as-sabri 'ala ma fata mimma la yumkinu istidrakuhu. Ya, pada kalimat itu menunjukkan, mengisyaratkan, ya isy'ar ada pengisyaratan bahwa dia tidak sabar. Ya, menunjukkan ketidaksabaran dia atas apa yang hilang darinya. Ini apa yang sudah lewat terjadi padanya, yang tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dirawat, sudah tidak bisa dihindarkan. Nah, walima yushiru bihi al-lafdhu min adamil imani bil qada'i wal qadar. Jadi pertama efeknya, jeleknya ketika mengatakan lau menunjukkan ketidaksabaran. Kemudian juga itu mengisyaratkan dari lafaz itu bahwa seolah-olah dia tidak percaya adanya, tidak beriman adanya takdir, qada dan qadar. Nah. Ya. Baik. Walima dzalika min ilamin nafsi wa tasdisyit wa taslitis syaitan 'ala al-insan bil waswasi wal humum. Juga efek yang lainnya karena ucapan lau. Nah, itu berarti mencela diri sendiri, ilamin nafsi. Ya, mencela diri sendiri. Nah, dan mempersilahkan setan untuk menguasai dia dengan bisikan-bisikannya. Nah, maka ini ucapan lau, ya, demikian. Tidak sabar, tidak percaya kepada takdir. Nah, dan ya, menjelekkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri dan membiarkan setan menyampaikan bisikan-bisikannya kepada kita. Nah, tapi kalau dengan ditutup segera dengan ya, qadarullahu wa ma syaa fa'al, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti iman kepada takdir. Kalau sudah ditentukan maka bersabar sehingga tidak kemudian mendengarkan bisikan-bisikan syaitan. Terjadi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bersabar. Mengingatkan diri kita bahwa itu terjadi dengan kehendak Allah karena kita semua milik Allah Azza wa Jalla. Wal wajib ba'da nuzul al masa'ib at taslim lil qadari was sabr ala ma asaba al insan ma'a amal al asbab al jalibati lil khairi wal waqiati min al sharri wal makruh biduni talawumin. Nah, kewajiban yang harus dilakukan setelah turun terjadinya suatu musibah adalah pasrah terhadap takdir. Ya, pasrah terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Ya, kewajiban pertama taslim kepada takdir, yang kedua bersabar. Nah, membawa diri, menahan hati, menahan lisan, menahan anggota badan, bersabar menghadapi apa yang menimpa tersebut. Sabar, ya, bersabar. Nah, kemudian ma'amalil asbabil janibalil khair. Disamping kemudian berusaha melakukan asbab-sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan. Nah, ya, diperbaiki. Nah, apakah diri kita, ibadah kita, diperbaiki juga apa yang rusak dari barang-barang. Nah, melakukan hal-hal yang baik. Wal waqiyah minasyar, dan yang menjaga dari kejelekan, melakukan sebab-sebab. Ya, yang menghindarkan dari kejelekan dan hal yang dibenci, biduni talawum, tanpa mengumpat, tidak usah menggerutu, ya, tanpa mencaci maki diri sendiri dan lainnya. Nah, ini ya yang mesti kita lakukan. Nah, ya, yang mesti kita lakukan ketika terjadi musibah, pasrah terhadap takdir, bersabar dan berusaha, jangan putus asa melakukan hal-hal yang memperbaikinya, mendatangkan kebaikan dan nam tidak ya ada dan melindungi dari kejelekan-kejelekan. Nah, wa qad dhamma Allahu alladhina qalu hadhihi al-kalimata 'inda al-musibati allati halat bil muslimina fi waq'ati Uhud. Kalimat lau, ya, seandainya Itu telah dilarang, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencela orang-orang yang mengatakan kalimat ini ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin, halat bil muslimin, yang menimpa kaum muslimin fi waq'ati Uhud, di perang Uhud. Faqala ta'ala, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Ali Imran 154, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Nah, mereka mengatakan kalau seandainya kita memiliki sedikit dari perkara ini, kewenangan, ya, artinya boleh lari, boleh mundur, ya, boleh menyelinap. Ma qutilna hauna, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Ini law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Ya. Nah. Hadhihi maqalatun qalaha ba'dul munafiqin yawma Uhud lamma hasala 'alal muslimin. Adul lima hasala 'alal muslimin ma hasala minal musibah. Ucapan ini dikatakan oleh sebagian orang-orang munafik di perang Uhud ketika terjadi menimpa kaum muslimin, apa yang menimpa mereka dari musibah kekalahan, banyak yang mati, banyak yang terbunuh. Qalu ha yu'ariduna al-qadara wa ya'tibuna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina khurujahum ila al-adu. Mereka katakan itu sebagai bentuk penentangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan sebagai alat untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'tibun, itab, ya, celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, kenapa mereka keluar, ya, menghadang musuh? Nah, sudah biarkan tinggal saja di Madinah. Karena waktu itu Uhud masih jauh, ya, dari kota Madinah. Nah, faradallahu alaihim biqaulihi, maka Allah Azza wa Jalla bantah mereka dengan perkataannya, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila mabaji'ihim. Katakan, kalau seandainya kalian di rumah-rumah kalian, niscaya akan tampak alladzina kutiba alaihimul qatlu, niscaya akan didatangkan atau tampak, ya, atau muncul orang-orang yang dituliskan baginya kematian, ila mabaji'ihim, ke tempat tidur mereka. Jadi kalau seandainya tetap kalian di rumah pun siapa yang mati akan mati karena malaikat maut akan datang ke tempat tidurnya. Bahkan di saat dia tidur mungkin dicabut nyawanya, tidak bangun lagi. Nah, artinya masalah kematian, apakah kalau di rumah enggak bisa mati? Ya. Nah. Ya, apakah kalau di rumah enggak bisa mati? Bisa. Nah, yang mati itu tidak hanya di medan pertempuran. Artinya maksudnya hadza qadarun muqaddarun min Allah la budda ay yaqa. Ya. Maknanya adalah bahwa ini adalah suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Wala yamna'u minhu taharruzu fil buyuti. Naam, wattalahuf. Naam, ya. Dan itu tidak bisa dicegah, tidak bisa dihindarkan dengan bersembunyi di rumah. Ya. Nah, bersembunyi di rumah. Nah, itu tidak bisa. Kalau sudah sesuatu terjadi, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadi, menimpa dengan berbagai asbab yang kita sendiri tidak ketahui. Maka, ya, paling baik berserah diri dan bersabar, nah, menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.